Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دخول النار. Masyiral hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarso dalam Allah tabaraka wa taala. Dalu menika Allah azza wa jalla maringi cuma teng kita sedaya pinten-pinten kenikmatan, sehingga saking kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, kita saged sesarengan kempal hadir wonten ing panggenan ingkang dipun barokahi dening Allah azza wa jalla, masjid min masajidillah, panggenan ingkang paling sae ing dalam bumi menika. Lan mugi-mugi hadir kula lan panjenengan dados amal ingkang saleh, amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyiral hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngangge bahasa Indonesia napa sih? Campur. Ada yang non Jawa? Tidak ada. Banyak Jawanya saja. Buat teman-teman sing non Jawa nggih. Jawa koyo. Karo belajar. Masyiral hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah azza wa jalla ing dalam salah satu ayat Allah mendika, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nek kowe kabeh padha ngitung-itung nikmate Allah, kowe kabeh ora bakal bisa ngitung nikmate Allah. Nikmat ingkang Allah azza wajalla paringaken dumateng kula lan panjenengan, kula njenengan boten saged ngitung. mboten usah tuatuh sing tengah wakul jenengan mawon mboten saged ngitung jenengan. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nggih, ayat menika masyiral hadirin wal hadirat barakallahu fikum dados bukti bilih nikmat-nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan kula jenengan mboten saged ngitung. Saking kathah. Saking sedoyo nikmat ingkang Allah azza wa jalla paringaken dumateng kita sedoyo ingkang paling ageng agenging nikmat sing paling gedene nikmat kula njenengan dipun paringi nikmat dening Allah azza wa jalla dados tiyang muslim nikmatul Islam. Nikmatul Islam ini nikmat ingkang boten nonton bandingan dibanding kalian nikmat-nikmat sana itu. Agama jenengan masyarakat hadirin barakallahu fikum jenengan ganti agama diparingi duit 1 miliar purun duitnya gelem ini agamanya pindah mau. Jenengan pindah agama, paringi duit 1 miliar. Boten 200.000, boten. 200.000 sih mau ngapa, nggih? 1 miliar, kurun. Napa sih, napa balik 1 miliar? Waktunya di sini boten kurun kan? Nggih. Terus nikmatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nikmat ingkang boten wonten bandingan. Kula njenengan termasuk tiyang ingkang beruntung. Bejat. Tiyang ingkang beruntung, tiyang ingkang bejat. Jenengan boten nate kepanggih Rasulullah. Nate kepanggih Rasulullah jenengan? Ngimpi. Ngimpi mawon boten apa mari ketemu teman-teman. Kepanggih mboten nate. Mireng pengendikane Nabi langsung mboten nate. Zaman kula jenengan kalian zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebih 1400 pinten? 50 tahun kepungkur. Sing diitung hijrah niku 30 pinten di sini 40 nggih. 1400 40 pinten? Atau belum pas ya. Niku hijrah Nabi. Kulon jenengan buat nanti kepanggil. Zaman kulon jenengan tebih kalian zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Anangin kulon jenengan tiang ingkang iman. Kulon jenengan percaya. Kulon jenengan mengucapkan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bikin nikmat azimah nikmat ingkang agung kula kemutan salah sekalipun kisah nalikane Abu Thalib sinten Abu Thalib pamane Nabi. Nabi niku kagungan paman jenenge Abu Thalib bapake Ali. Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abi Umayyah. Niki cerita. Nalikane Abu Thalib niku meh seda. Meh ninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha supados pamane niki mlebet Islam. Pun meriang niki, pun sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dugeni pamane Abu Thalib. Nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam dugeni pamane teng mriku pun nonton Abu Jahal lan kancane Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha ngajak cuma teng pamane supados mlebet Islam. Ya ammi kul la ilaha illallah. Man ucapaken kalimat la ilaha illallah. Yes, tiang nalikane dheweke niki kafir, terus dheweke niki purun ucapaken kalimat la ilaha illallah, mlebet Islam. Kelawan sebab kalimat la ilaha illallah, tiang sing wawane kafir, dados napa? Islam. Kalimat tauhid. Tengriku wau pun kula sebutaken wonten Abu Jahal. Nggih? Yes? Tengriku wonten kancane Abu Jahal. Tiang kali niki nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan dumateng pamane supados ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Yang kali ini sanjang dumateng Abu Thalib. Atarhabu an millati abina. Apa kau isra seneng maring agama nenek moyang kita? Napa agama nenek moyangnya bangsa Arab waktu itu? Nyembah napa? Patung ya? Berhala-berhala. Agamane mbahes Nabi Abdul Muthalib nyembah berhala-berhala. Apa kowe ora seneng maring agamane nenek moyang kita? Atarhabu an millati abina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara hadin barakallahu fikum boten putus asa. Bisobi malikman. Nggih, panten wong dakwah niku kudu telaten nggih. Iki urung esuk, esuk urung esuke. Tahun niki durung tahun ngarep. Iki napa nggih? Kudu telaten, kudu tekun, ampun putus asa. Dibaleni malih dening Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ucapaken kalimat la ilaha illallah." Abu Jahal lan kancane baleni malih. Apa kowe ora seneng maring agama nenek moyang kita? Nggih, saking kisah menika ingkang akhiripun masyarul hadirin barakallahu fikum Abu Thalib abah ayyakula la ilaha illallah. Boten purun ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Nggih, kula tekan lan njenengan. Sing gak wae Abu Thalib sinten? Pak Muslihun? Hah? Napa kula? Nabi. Napa Nabi kurang pinter nggih ulil dakwah napa nggih? Nabi kok kurang pinter kepripun? Nabi kurang lembut, Nabi kurang lembut kepripun? Nabi kurang hikmah, Nabi sing paling hikmah berdakwah. Napa wonten sing luwih hikmah tinimbang Nabi nalika berdakwah? Nabi niki pilihan ya. Saking sedoyo Nabi, saking sedoyo Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, sayyidul anbiya. Rasul sing paling tope, Rasul ya, sing paling apik yang Rasul, sing paling pun paling lah pokoknya. Anangin masyarul hadirin barakallahu fikum al-hidayah niku hidayah wonten teng astane Allah azza wa jalla, boten teng astane Nabi bot. Nah, sing saged ndadosaken Abu Thalib niku mlebu Islam apa boten mlebu Islam niku disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anangin sinten Allah azza wa jalla. Sehingga Allah azza wa jalla nurunakan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Satemene sira Muhammad, innaka satemene sira Muhammad la tahdi man ahbabta. Siramu ora bisa aweh hidayah taufik maring wong sing kowe seneng. Sinten? Sinten? Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sata menisiro Muhammad, ora bisa aweh hidayah maring wong sing kowe seneng. Nabi seneng banget nek Abu Thalib niku mlebu Islam. Sebagian mufassirin nonton ini nyebutaken senenge Nabi niki seneng tabiat. Secara tabiat watak asline nggih ponakan maring paman nggih kira-kira apa? Seneng. Sebagian ulama maringi penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku seneng banget nek pamane niki mlebu apa? Ning kowe Muhammad ora bisa aweh hidayah maring wong sing kowe seneng. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Anangin Allah sing aweh hidayah maring wong sing Allah kersakaken. Abu Thalib dikersakaken dening Allah pikantuk hidayah. Nek Allah kersakaken mlebu Islam, purun ngucapaken kalimat napa? La ilaha illallah. Jenengan beruntung Pak ya. Beruntung boten? Boten nate kepanggih nanti, boten nate mireng pengendikane nabi. Zamane mawon azab saking nabi. Jenengan iman. Abu Thalib sing sezaman kalih nabi. Ketemu nabi, sing gak wae nabi. Boten tanggung-tanggung niku lho, gak sing paling kondang sinten. Boten mung sejuta umat, sedunia. Nek sejuta kan ukur sejuta. Dai sing paling kondang sinten? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sing paling pinter, sing paling kondang, sing paling top, sing paling pun. Ternyata mboten sakit. Ini ndadekaken Abu Thalib niku mlebu napa? Islam. Sebab al-hidayah niku biadillahi azza wa jalla. Hidayah niku teng astane sinten? Allah azza wa jalla. Senes teng astane Nabi. Boten teng tangane Nabi boten. Nabi niku saged maringi petunjuk, penjelasan, keterangan, bimbingan. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Pengdikan dun Allah azza wa jalla jumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katemene sira Muhammad, teman-teman aweh hidayah, aweh petunjuk, aweh bimbingan, aweh penjelasan. Ila siratin mustaqim, maring dalan sing lurus, dalan sing lempun. Dene masalah hidayah tu taufik. Sinten sing kagungan? Allah azza wa jalla. Ngantuki mboten iki? Nek ngantuk berarti kipasen itu. Bahasane kali kegumen kali mriki sami mboten? Oh, sami nggih. Anu cecer lah wong bagi umat karo gumen ya. 11 rolas. Kurang lebih lah. Masyarakat hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wonten kesempatan ing dalu menika kula badhe ngemukaken salah setunggalipun ayat ingkang dipun sebutaken dening Allah azza wa jalla ing dalam salah setunggalipun surah Ali Imran ayat 100 kalih. Nggih ayat sing kula jenengan pun hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslim. Ayat apal kan? Nek jenengan mboten apal nggih Pak Muslimun apa? Ya sering diwaca. Nggih teng khotbah-khotbah. Ayat ini sering diwaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ingkang maknanipun artosipun ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong wong akeh sing pada iman. Ittaqullaha. Kowe kabeh pada takwa maring Allah. Lakoni perintah, tinggalaken larangan. Takwa kaya niku nggih. Perintah dilakoni, larangan ditinggal. Khotib-khotib saben Jumat niku. Ngemutaken nggih masalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat menika masyaallah hadirin wal hadirat barakallahu fikum. Dipun tujukaken dening Allah azza wajalla nggih kula lan panjenengan. Kula jenengan diundang ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong-wong akeh sing badhe iman. Mestine nek kula jenengan diundang niku langsung gembrikan nggih. Sebab sing undang kita Allah sing damel kulon jenengan, sing maringi rezeki kulon jenengan, sing maringi napa-napa dumateng kulon jenengan. Allah azza wa jalla ngundang kulon jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke, mesine gembriga. Wong sing utang biyunge ramane wis cepet nggih. Apa meneh ngerti nek duit. Tambah cepet nggih. Ngerti ramane ora pake duit cepet mesti. Ini ngarep kongkon. Beli minyak tara-tara sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kowe pada takwa maring Allah azza wa jalla, takwa sing bener-bener takwa. Haqqa tuqatih. Uli takwa sing temen. Uli ngelakoni perintah sing temen, uli ninggalaken larangan sing temen. Summa qala tabaraka wa ta'ala salajengipun Allah azza wa jalla ngendika wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun lan aja pisan-pisan kowe kabeh mati kejaba mati nang kahanan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kowe kabeh aja pisan-pisan mati kejaba kowe kabeh mati nang kahanan muslim. Nang kahanan Islam. Nang kahanan sekelan kenceng kelawan agama niki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat menika Allah azza wa jalla amarona. Allah azza wa jalla merintahkan dumateng kula lan panjenengan supados kula lan panjenengan sekelan kenceng kelawan agama Islam niki. Guys, kula bali-bali Allah azza wa jalla merintahkan dumateng kula lan panjenengan supados kula lan panjenengan sekelan kenceng kelawan agama niki nganti mati. Ilal wafat dengan tok kulo nyenengan niku seja sekelan kenceng sekelit agama niki aja didol nggih agama niki aja diganti ngangge dunia ampun diganti ngangge jabatan napa wonten sing adol agama nggih mung gara-gara super misar ini tindak agama wonten nggih. Ini mungkin teng daerah-daerah minoritas mereka, sing ekonominya kurang, agamanya kurang, dibujuk, dirayu, nanya super mie, nggak hijau-hijau, napa abang-abang deh? Ratusan ribu abang napa hijau? Nah, perlu abang-abang mata hijau nih. Oke, sering nih kejadian. Mung gara-gara apa? Dunia, dunia setuil, setitik, indah agama walaknya begitu. Kalau menangi, nate menangi. Tiang niku nek mboten salah tukang kebun sekolah napa nggih. Tukang sapu napa-napa nggih. Bahasa menterenge napa? Cleaning service napa nggih. Napa-napa? Suruh kebun, bahasa mentereng kok. Iki napa-napa? Cleaning service. Oh, oper boy. Wangel temen ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke, kurang lebih niku lah. Niku dibujuk, dirayu dening kepala sekolah. Kepala sekolah Kristen. Dibujuk, dirayu, kowe nek pengin dadi PNS pindah agama, kok tak usaha kaken. Gelem. Turun nih. Nggih, wong kepala sekolah ya duwe akses. Akses napa napa jenenge? Channel. Nggih, channel lah. Gitu aja jalur lah, ngaten niku nggih. Oh, di jalur mung sampe iki. Akhire dadi PNS agamanya pindah napa? Murah temen agama nggih. Berarti wonten temenan iki nggih. Nyata. Allah Azza wa Jalla yang dalam ayat menika ngemutaken dumateng kula lan panjenengan lan merintahaken dumateng kula lan panjenengan supados kula lan panjenengan niku sekelan kenceng kelawan agama niku wala tamu tunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan kowe mati kejaba kowe mati nang kahanan muslim sekeli agama niku. Mau pun ngajem pun kalau sebutakan nikmat yang paling gede apa? Nikmat Islam pertahankan. Ampun ngati ucul ni, ampun ngati lepas. Sekali kenceng ni ke agama. Lah ni kita jawab Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Guys, Pak Sinten mengenal dengan ni. Pak Agus. Teguh Suritno. Nggih, Pak Teguh Suritno. Jenengan yakin nek mbenjang mati nang kahanan Islam? Yakin? Saged jamin? Jaminan? Wani jamin? Yang saya mau nih, main ada nakrab kan? Wani bin jamin ya? Nih, kalau tentang leting rikan mereka. Lagi pak nih lagi, jamin jenengan? Nam jenengan benjang, aku mati nang kahanan Islam, jaminan? Jenengan sakit jamin, awaknya cewek? Harapan gih, harapan. Mboten wani nika. Nika mboten wani harapan, berharap, berdoa, moga-moga. Nek niki ora wani niku. Onten dai sing pindah agama? Sekarang Islam pindah marilian? Onten? Onten lho, kayaknya lho. Onten lihat dia ayo. Indah gak onten. Sing pendeta melaku Islam ya anak, sing dia itu melebu mereka ya onten. Hah? Ustaz buatan? Oh dia ayo onten lihat Ustaz buatan. Tapi tadi nama. Ya, ya. Oh, kiai joko. Oke, bon, niki polemik jenenge niki. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Nggih perlu dipun pahami. Tiang tetep nang kahanan Islam niki dudu teng tangane wong niki ananging jihadillah teng astane Allah nggih jihadillah azza wa jalla boten teng tangane kula njenengan boten stres. Al-anna al-baqa' ala al-islam biyadillahi azza wa jalla. Tetap nangkahanan tiang niku Islam niku onten teng astane Allah. Mulane nika rawani gini kan. Insyaallah muka-muka. Ini kok ya. Yes, berharap. Donga. Ye, leres niku. Ini jamin. Nah, sing kagungan jenengan sih enten sih. Allah kan Allah sakit lan gampang bolak balik hati. Sing sakit bolak balik hati sih tuh. Jadi kan aku jeling hati pak. Niki tik film pengakar. Ampun terus berat. Santai lawan. Tenang lawan. Ini kita diluruskan. Pilih tiang niku tetep nang kahanan alal Islam nganti mati nganti sedane tiyang niki niki biyadillahi azza wa jalla onten teng astane Allah azza wa jalla fa nahnu la namliku an nabqa alal Islam ila an namut kula jenengan mboten saged jamin kula jenengan mboten saged memiliki kula jenengan boten duwe kemampuan terus kulon jenengan tetep nangkahanan Islam ngantos kulon jenengan seja niku dudu tentangan kulon jenengan niku tentangan itu dan Allah teng astone Allah azza wa jalla yes, niki penjelasan ulama al maut al Islam biadillah. Kematian kululan panjenengan langkahanan Islam niku biadillah. Katah pun bukti begini. Wonten tiyang sing murtad? Wonten. Nggih bahkan sebagian niku riyin. Nggih, belajare kali Nabi, ning bareng Nabi sedha murtad. Wonten. Niki dalil, niki bukti. Pilih tiyang niku terus nangkahanan Islam ngantos beda niku dudu teng tangane menungsa ananging teng atone sinten Allah azza wajalla. Nah nek kaya kowe ngapain usaha? Berarti kulon jenengan ora perlu usaha nggih. Lah wong kang urunge be engko nang atone Allah. Kaya niku mboten purun jenengan mesti mboten purun. Mesti mbantah mesti. Leres dengan niku. Anangin, walaupun niku wau al-maut alal Islam biadillah azza wa jalla, kematian kulun jenengan nangkahanan Islam niku onten teng astane Allah azza wa jalla, kulun jenengan boten kenging terus melokro, boten kenging terus pasrah. Nah, wis iki apa gunane, apa fungsine usaha, sholat, ngaji, kan sabi turute, warung-urung engko akhir-akhirnya ya nang astane Allah. Keliru macam ini. Salah. Nah terus kenapa ingkang kedah kulun jenengan lampai? Supatus kulun jenengan niku mati seja nangkahanan alal Islam. Katus ingkang dipun perintahaken dening Allah Azza wa Jalla wala tamutunna illa wa antum muslimun. PKP aja pada mati kejaba mati nangkahanan apa? Islam. Kulon jenengan kedah ngelampai sebab-sebab. Ngelakoni sebab-sebab. Ingkang sebab-sebab niki ndadosaken kulon jenengan tetep nang kahanan Islam. Ilal maut. Ngantos kulon jenengan tega. Sebab-sebab sing bisa ngonjaga. Supatus kulun jenengan iku tetep nangkahanan apa? Islam. Kalau tertakon jenengan, jenengan ngaji seniki niki, kenapa sih karpet tujuan? Bok, tujuannya niki main terus Islam, bok. Jangan mempertahankan keislaman. Ya sobat sekolah jenengan khusnul khatimah. Kan ya? Dan ini salah sekalipun upaya dan usaha. Bisa nampak? Terus kenapa mantek? Mantek dulu. Salat dulu, makanya lanjut. Semoga. Ada nih, ada dulu. Ya sementara skor skor sih pak, skor seri ini guys. Guys, kalau akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.